Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-143 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalil-dalil tentang bahwasanya amalan ini termasuk iman ini banyak. Dari Al-Qur'an misalnya Allah SWT mengatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan tidaklah Allah SWT meninggalkan atau menyia-nyiakan iman kalian. Dan iman yang dimaksud di sini adalah as-shalah. Karena ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang beriman di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu para sahabat yang ketika pindah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Mekah, kemudian sebagian sahabat memikirkan saudaranya yang sudah meninggal dunia sementara dahulu mereka sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Mereka bersedih, bagaimana dengan saudara-saudara kami yang sudah meninggal dunia sementara saat itu kiblat masih berada ke arah Baitul Maqdis. Maka Allah SWT mengatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah SWT tidak menyia-nyiakan keimanan kalian. Apa yang dimaksud dengan iman di sini? Salat kalian. Itu salat kalian menghadap Baitul Maqdis tidak disia-siakan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena mereka menghadap ke Baitul Maqdis saat itu dengan perintah Allah. Maka Allah memberikan pahala kepada mereka. Meskipun setelahnya ada perintah Allah yang lain yang menasakh, yang menghapuskan hukum sebelumnya yaitu menghadap ke arah Baitullah, ke arah Maqdis. Tapi yang pertama Allah tidak akan sia-siakan. Karena mereka melakukan itu berdasarkan iman, menjalankan perintah Allah azza wajalla. Berarti di sini Allah SWT menamakan sholat dengan iman. Berarti amalan itu termasuk iman. Baik. Kemudian juga di dalam hadis ketika Nabi SAW menyebutkan tentang cabang-cabang keimanan. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu adalah 70 cabang lebih. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan ucapan la ilaha illallah berarti apa itu? Qawlu al-lisan. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Dan yang paling bawah di antara cabang-cabang tadi adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini adalah amal, amal al-jawarih, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Rasa malu dinamakan dengan amalul qalb. Ya, rasa malu adalah termasuk amalul qalb. Berarti di sini ada amalul qalb, di sini ada amalul al-jawarih. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya amal itu adalah termasuk bagian dari iman. Ya. Mereka mengatakan mengapa Allah SWT ya di dalam Al-Qur'an menyebutkan iman dan menyebutkan amal soleh secara tersendiri. Allah mengatakan misalnya dalam surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalih. Ini termasuk istidlal mereka dan di antara syubhat mereka. Itu kenapa Allah SWT memisahkan antara iman dengan amal soleh di dalam Al-Qur'an. Innal ladzina aamanu wa 'amilus shalih. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti amal soleh ini lain dengan iman. Taib. Dan wahu kata mereka adalah taqtadi al-mughayyarah. Wahu itu berarti, asalnya adalah menunjukkan perbedaan antara sebelum wahu dengan setelah wahu. Para ulama menjelaskan bahwasanya yang ada di sini bukan menunjukkan bahwasanya amal bukan termasuk iman, tapi disendirikan amalan padahal dia termasuk bagian dari iman, disendirikan karena Allah SWT ingin memberikan penekanan bahwasanya amalan itu adalah termasuk iman. Jadi ketika disebutkan illal ladzina amanu, masuk di dalamnya qaulun wa amalun wa i'tiqad. Ketika Allah mengatakan wa amilus shalihat, maka ini adalah menunjukkan penekanan. Jadi ini min bab 'athfi al-khass 'alal 'am. Pengatofan sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum. Dan di antara faedahnya yang demikian adalah untuk menunjukkan penguatan, penekanan bahwasanya amalan ini adalah termasuk iman. Jadi justru ini membantah mereka. Ini bukan lahu tapi malah alaihi. Ini menunjukkan dan menekankan bahwasanya amalan ini adalah termasuk iman. Kemudian juga mereka mengatakan kan iman secara bahasa kan tasbih. Kita katakan yang pertama, para ulama menjelaskan, dan ini yang dikatakan oleh sebagian ulama ahlu sunnah wal jamaah, di antaranya adalah Syekhul Islam. Kemudian kalau yang ada di zaman kita adalah Syekh Utsaimin rahimahullah. Dan dinukil oleh para ulama bahwasanya yang lebih tepat dari makna iman secara bahasa adalah al-iqrar, mengikrarkan. Jadi di sana ada tasdid dan di sana ada iqrar. Memang ada, kalau kita membuka kitab-kitab lughah, kamus, maka mereka akan mengatakan iman adalah tasdid. Itu tidak kita ingkari. Tapi ada di sana makna iman, maknanya adalah iqrar. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya mendefinisikan atau memaknai iman dengan iqrar ini lebih tepat. Dari sisi yang pertama, karena di dalam bahasa Arab sebuah kata itu memiliki makna kata yang lain, itu alat ta'addinya itu biasanya sama. Kalau misalnya ini adalah muta'addinya secara langsung, maka yang sini juga secara langsung. Kalau ini dengan ba, maka ini dengan ba. Contoh misalnya di dalam hal ini, iman. Mana yang lebih pas, tasdiq atau al-iqrar? Kalau tasdiq itu langsung, misalnya seorang mengatakan ana usaddiquka, aku membenarkan kamu. Ini kan langsung, enggak memakai bi, usaddiqu bika enggak. Tapi kalau iman dengan ba, amantu billah, pakai ba. Tapi kalau tasdiq langsung. Tapi lihat iqrar. Kalau iqrar bagaimana? Aqrartu laka misalnya. Uqirru laka, aku membenarkan. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan bahwasanya iqrar ini lebih dekat maknanya daripada tasdiq. Karena secara penggunaan bahasa, ya dia lebih dekat dengan keimanan, bukan dengan tasdiq. Dan ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Tapi kemudian yang kedua, yang namanya iman itu tidak digunakan dalam setiap kabar. Iman itu hanya digunakan pada kabar-kabar yang gaib. Adapun tasdiq bisa digunakan untuk kabar-kabar yang terlihat, bukan perkara yang gaib. Umum, misalnya ada orang mengatakan ini adalah laptop misalnya. Di depan kita dan kita melihatnya, kita katakan usaddiquka, aku membenarkan kamu. Dan bisa juga digunakan untuk perkara yang gaib. Taib. Tapi untuk iman ini hanya digunakan untuk perkara yang gaib saja. Aman tubik, aku beriman denganmu, yaitu beriman dengan sesuatu yang gaib. Kau mengabarkan tentang sesuatu. Kalau lebih jelasnya al-iman billah misalnya, kita beriman dengan Allah SWT yang kita tidak melihatnya, beriman dengan malaikat, beriman dengan rasul yang kita tidak pernah melihatnya, beriman dengan hari akhir. Kemudian di antara yang menguatkan bahwasanya al-iman itu lawannya adalah al-kufur. Sementara tasdiq itu lawannya adalah at-takdzib. Berarti di sana ada perbedaan. Kemudian juga yang namanya iman ada ziyadatul tuma'ninah. Iman itu ada rasa tenang ketika dia membenarkan. Jadi dia adalah tasdiqun wa ziyadah. Membenarkan dan di sana ada tambahannya, itu merasa tenang, merasa aman, karena al-iman adalah berasal dari kata al-aman. Dan ini ada pada iqrar. Ya, iqrar itu adalah mengikrarkan dan dia ada rasa tenang. Itu yang pertama. Yaitu kita mengatakan bahwasanya lafaz yang lebih dekat adalah lafaz iqrar, ya bukan lafaz tasdiq. Seandainya itu adalah lafaz tasdiq, seandainya makna al-iman secara bahasa adalah tasdiq, kita katakan bahwasanya secara bahasa memang demikian, tapi secara syariat lebih luas daripada hanya sekedar tasdiq. Contoh misalnya salat. Ya, salat artinya adalah berdoa. Tapi apakah secara syariat salat hanya berdoa saja? Tidak. Tahrimuha takbir wa tahliluha tasrim. Yang mengharamkan adalah takbir, itu takbiratul ihram, dan yang menghalalkan adalah mengucapkan salam. Berarti ada salam, ada takbir, bukan hanya doa saja. Ada ruku, ada sujud, ada i'tidal. Zakat artinya adalah suci atau berkembang. Tapi membayar zakat bukan hanya sekedar makna secara bahasa saja. Ini adalah amalan yang khusus, ada zakat harta, ada zakat fitrah. Jadi jangan kita berpegang dengan makna bahasa saja, kemudian kita mengamalkan dari sisi bahasa saja. Tapi kita harus melihat definisi secara syariat. Apa yang dimaksud dengan iman? Dan kalau kita melihat dan kita mengumpulkan dalil-dalil, ternyata iman bukan hanya tasdik saja. Di sana ada amalul lisan, ada amalul qalb, ada amalul